Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih dalam penjelasan berkatan mu'alif rahimahullah ta'ala wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, dan dalil atas bahwasanya ada di antara umat manusia yang mereka beribadah kepada orang-orang salih adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka, yakni yang mereka seru, mereka sendiri mencari wasilah, mencari cara, mencari jalan menuju Tuhan mereka, siapakah yang lebih dekat. Dan mereka yang mereka seru itu mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Nah, dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, nazalat, qila nazalat hadhihi al-ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Ayat ini turun, ya, menurut satu pendapat bahwasanya ayat ini turun tentang orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, kepada Isa, demikian pula kepada ibunya, atau beribadah kepada Uzair. 6. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Al-Masih, demikian pula ibunya Maryam, demikian pula Uzair, mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya serta takut terhadap azabnya. 6. Mereka adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan ketaatan, yatawassaluna ilaihi bitta'ah. Mereka mengharapkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah menuju Rabb-nya, yakni al-qurb minhu bi ta'atihi wa ibadatihi. Yakni dengan taat, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai atau untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mereka Al-Masih, demikian pula ibunya dan Uzair, mereka ini nam tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, karena mereka adalah sama seperti kita, mereka manusia, mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan rahmatnya serta takut dari azabnya. 6. Wal qaulu tsani, dan beliau mengatakan pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikina kanu ya'buduna nafaran minal jin. 6. Yakni bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang dari kalangan kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada sekelompok dari kalangan jin. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. 6. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan keadaan orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada jin. Fa aslamal jinnu wa lam ya'lam haula'i alladziina ya'budunahum bi islamihim. Kemudian ternyata jin yang mereka ibadahi itu, jin tersebut masuk Islam. Dalam keadaan orang-orang musyrikun yang mengibadahi jin tersebut tidak mengetahui keislaman para jin yang mereka ibadahi tersebut. 6. Jin tersebut masuk Islam, wasaru yataqarrabuna ilallahi bitta'ati wadda'ati. Maka jadilah para jin yang sudah masuk Islam tadi, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka para jin adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. 6. Tidak berhak mendapatkan ibadah. 6. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan, wa hadhil aqwal kulluha haq. Ya. Maka pendapat-pendapat ini semua adalah benar. Li'annal fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Ya, karena ayat ini adalah umum, mencakup seluruh apa yang apabila sesembahannya itu adalah hamba juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik sama saja apakah itu dari kalangan malaikat, dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. 6. sama saja, semua termasuk di dalam keumuman ayat ini. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga berkaitan dengan ayat ini adalah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ya, tentang al-wasilah. Al-wasilah maknanya adalah at-ta'ah wal-qurb, ya. Al-wasilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini maknanya adalah at-ta'ah wal-qurb, ketaatan dan kedekatan. Nah, fahiyya fil lughati asyai'u ladhi yuwasilu ila al-maqsudi, yang mana secara bahasa wasilah itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan atau menyampaikan kepada maksud atau tujuan. Nah, maka apa-apa yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya, maka ini dinamakan sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pemahaman yang benar. Nah, pemahaman yang benar yakni segala apa yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini namanya adalah al-wasilah, yakni berupa kedekatan dan ketaatan, ibadah. Nah, adapun orang-orang yang menyimpang, nah, orang-orang yang sesat, mereka mengatakan wasilah itu adalah engkau menjadikan perantara, yakni dari kalangan wali atau orang-orang soleh yang sudah meninggal, nah, sebagai perantara antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka ini, ya, para wali atau orang-orang soleh atau orang-orang yang sudah meninggal ini yang akan mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Padahal ini adalah pemahamannya orang-orang musyrikun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka orang-orang musyrikun ketika beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Naam, pemahaman yang sangat keliru. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, naam, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah pula ayat yang ke-35, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihadlah di jalannya. Naam. Yang dimaksudkan ayat ini, di dalam ayat ini adalah kedekatan, ya, atau ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana pemahaman mereka. Orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil wasilah, yakni perantara, naam, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ini adalah penyimpangan, menyimpangkan, naam, makna ayat dari makna yang sebenarnya, ya, menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Yang seharusnya adalah yang dimaksudkan dengan wasilah itu adalah ibadah, naam, ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka pahami bahwasanya wasilah ini adalah perantara, orang wali, orang soleh, naam, orang yang sudah meninggal, yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena sungguhnya wasilah, mencari wasilah dengan para makhluk ini adalah wasilah yang mamnu'ah. Beliau mengatakan ammat tawassul bil makhluqina ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'ah. Adapun bertawassul dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah wasilah yang terlarang. Wa wasilatun syirkiyah, dan ini adalah wasilah syirkiyah, wasilah yang syirik sifatnya. Naam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat tadi. Naam. Kemudian berikutnya wa dalilul ahjari wal asjar. Dan dalil atas bahwasanya ada di antara mereka yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Habarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya. 6. Dan pada ayat ini afaraitumul lata wal uzza, ya, kabarkanlah kepadaku atau bagaimana menurut kalian, ya. Ini adalah istifhamun inkar, ya. Istifham, pertanyaan pengingkaran. Bukan dalam rangka mencari jawaban, tetapi sebagai bentuk pengingkaran. Naam, karena jawabannya sangat jelas, ya, jawabannya sangat jelas. Sehingga pertanyaan ini dalam rangka untuk mengingkari mereka, untuk menunjukkan kejelekan apa yang merupakan keyakinan mereka. 6. Bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Ya, kabarkan kepada kepadaku. 6. Al-Lata bitakhfifit ta. 6. Al-Lata yakni dengan tanpa tasydid pada huruf ta-nya, dan ini merupakan qiraah jumhur, ya, qiraah jumhur. 6. Al-Lata ini adalah nama sebuah berhala, 6, yang ada di Taif. Wa huwa ibaratan an sakhratin manqushah, dan dia adalah nama untuk sebuah batu yang terukir. Alaiha baitun mabna, ya, padanya terdapat bangunan yang memang dibangun untuk mengagungkan, 6, batu yang diukir ini tadi, ya. Jadi batu ini adalah nisan, nisan yang diukir. Alaiha satair, padanya terdapat kelambu, ya, ada kain yang menutupi. Yudahil Ka'bah, yang menyerupai Ka'bah, ya, Ka'bah ada kiswahnya, ada kain yang menutupi Ka'bah. 6. Demikian pula, 6, pada Lata ini ada kain yang seperti itu. Wa haulahu sahah, dan sekelilingnya ada halaman, ya, halaman yang disucikan. Wa indahu sadanah, dan memiliki penjaga, memiliki juru kunci. Kanu ya'budunaha min dunillahi, yang mana orang-orang musyrikun mereka mengibadahi Lata ini selain dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Lata ini. Wa yali thaqif wa mawalahu min qabail. 6. Dan Lata ini adalah berhalanya orang-orang Thaqif dan kabilah-kabilah yang bersekutu dengan mereka, yang mereka membanggakan Lata ini. 6. Wa quri'a, dan dibaca dengan tasydid ta-nya, ya, dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Afaraitumul Lata wal Uzza. Lata ini adalah, 6, dia merupakan isim fa'il. Allatu, 6, latun isim fa'il. Isim fa'il dari kata latta yalutu, ya, artinya menumbuk. 6. Yang mana, ya, disebutkan kisahnya adalah ada seorang laki-laki yang saleh yang dulu pekerjaannya adalah yalutu as-sawiq, ya, menumbuk gandum. Wa yut'imuhu lil hujjaj, kemudian dibikin roti dan dikasihkan kepada 6 para jamaah haji. 6. Falamma mata banau ala qabrihi baitan, maka ketika orang soleh ini meninggal dunia, 6, maka orang-orang pun membangun, ya, kuburannya dibangun. 6. Kemudian dibangun kuburannya, kemudian warkau alaihi as-satair, kemudian bikin tirai untuk menutupi. 6. Kemudian mereka pun mengibadahinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, ya, padanya terdapat tahzir dari orang-orang yang gulu terhadap kuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur, kubur, wal bina'i 'alaiha wal kitabati 'alaiha khaufan min hadzal mahdzur al 'adzim alladhi yaj'aluha tu'badu min dunillahi. 6. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur kuburan, membangun kuburan, ya. Demikian pula menulis nama-nama di kuburan. 6. Karena dikhawatirkan akan terjatuh kepada perkara yang sangat besar, perkara yang dilarang yang besar ini. 6. Yang akan mengantarkan untuk diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru idza ba'tha ba'than bi an la yad'u qabran musarrafan illa sawahu illa sawahu. 6. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, maka beliau mewasiatkan untuk tidak meninggalkan, tidak membiarkan kalau ada kuburan yang ditinggikan, 6, kecuali untuk diratakan. Ya, kalau ada kuburan yang keadaannya seperti ini, seperti Lata, 6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk diratakan yang seperti itu, yakni tidak sampai dinampakkan berlebihan. 6, ini terkait dengan Lata, ya. Jadi berhala Lata itu adalah bentuknya nisan atau kuburan yang diukir, kemudian ada 6 pagarnya, kemudian orang-orang pun iktikaf di situ, duduk, 6, mencari barokah dan lain-lain. Kemudian Uzza, 6, Wal uzza, berkata Syekh Al-Fauzan rahimallahu taala, wal uzza syajaratun min as-salam fi wadi an-nakhlah bainal Makkah wa Thaif. Al uzza itu adalah pohon-pohon dari pohon salam yang berada di wadi Nakhlah antara Makkah dan Thaif. Haulaha bina'un wasata'ir. Di sekitarnya ada bangunan, ya, ada pagarnya dan ada tirai-tirai pula. Wa indaha sadanah, dan pada Uzza ini juga memiliki penjaga. Wa fiha syayatinu yukallimunan nas, dan pada Uzza ini, berhala Uzza ini, terdapat syaitan yang berbicara kepada manusia, yakni jin. Ya, manusia datang ke tempat tersebut, ke pohon tersebut, kemudian terdengar suara, ya, terdengar suara yang bisa didengar oleh orang-orang yang mengibadahi Uzza ini tadi. Wa yadhunnul juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum wa nafsu hadhihi syajarat aw hadhil bait alladhi banawhu ma anna hadha alladhi takallama alaihim takallamahum hiya syayadhin litudhillahum an sabilillah. Nah, orang-orang jahiliyah, mereka menyangka bahwasanya yang berbicara kepada mereka, yang mereka dengarkan suaranya, itu adalah ruh dari pepohonan itu atau ruh dari bangunan-bangunan yang mereka bangun di sekitar pohon tersebut. Nah, padahal yang berbicara, yang mereka dengar suaranya tersebut, itu adalah suara syaitan yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kana hadha sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Yang mana berhala ini, berhala Uzza ini, ini adalah berhalanya orang-orang Quraisy, yang dibadai oleh orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah serta orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya. Sebagaimana disebutkan, ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, anna Abu Sufyan qala yaum Uhud lana al-Uzza wa al-Uzza lakum. Naam, ketika peperangan Uhud, Abu Sufyan yang ketika itu memimpin pasukan Quraisy, naam, orang-orang kafir Quraisy, naam, dia mengatakan lana al-Uzza wa al-Uzza lakum, ya, kami punya Uzza sedangkan kalian tidak punya Uzza, ya, kaum muslimin mereka tidak punya Uzza, kamilah yang punya Uzza. Ini kebanggaan mereka, mereka membanggakan Uzza. Naam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajibu qulu iqalu ma naqul qalu qala qulu Allahu maulana wala maula lakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jawablah, balaslah mereka. Naam, jawablah. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan? Naam, qala qulu Allahu maulana wala maula lakum. Katakanlah kepada mereka, Allah lah penolong kami dan tidak ada penolong kalian. Ya, orang-orang musyrikun, mereka membanggakan, mereka memiliki Uzza. Ya, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjawab, Allah lah penolong kami, sedangkan kalian tidak punya penolong. Ini adalah Uzza. Jadi Uzza bentuknya adalah pohon, ya, yang dikeramatkan, yang diyakini di situ ada penunggunya. Nah, sedangkan manat adalah sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min habal qudait min jabal qudait. Bahwasanya manat ini adalah berhala atau batu yang besar, naam, yang terletak dekat dengan jabal qudait atau jabal qudit, naam, di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li khuza'ah wal aus wal khazraj, yang mana manat ini adalah berhalanya orang Khuza'ah dan Aus dan Khazraj, naam. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj wa ya'budunaha min dunillah, yang mana mereka, naam, orang-orang Khuza'ah, Haus dan Khazraj, naam, dari arah kota Madinah, kalau mereka berihram, mereka mulai ihramnya dari manat ini, ya. Ketika mereka berihram untuk berangkat haji, mereka mulai ihramnya dari sini, ya, dari berhala manat. Mereka mengibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Haji untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersama dengan itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala ini. 6. Fa hadhil asnam ats-tsalatsah hiya akbaru asnamil Arab, ya. Ketiga berhala yang disebutkan di dalam surat An-Najm ini adalah berhala yang paling besar yang dipunyai oleh orang-orang Arab, ya. Dan di sana ada banyak berhala, ya, di antaranya Hubal yang juga terkenal. 6. Bahkan setiap kabilah mereka memiliki berhala, bahkan setiap 6 keluarga mereka memiliki berhala, bahkan tiap-tiap orang, ya, terkadang mereka memiliki berhala masing-masing. 6. Dan ini ketiga berhala yang besar yang diagungkan dan dibanggakan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu. 6. Walamma ja'allahu bil Islam wa fataha Rasulullah SAW Makkah, Rasulullah SAW Makkah al-Musyarrafah, arsala al-Mughirah bin Syu'bah wa Aba Sufyan bin Harb ila Lata fi Ta'if fahadamaha bi amri Rasulillah SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dengan terbukanya kota Makkah, 6, Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah, demikian pula Abu Sufyan bin Harb. 6, mengutus keduanya ke tempatnya Lata, ya, yang ada di Taif, kemudian menghancurkan Lata tersebut, ya. Demikian pula beliau mengutus Khalid bin Walid menuju Uzza, kemudian menghancurkannya. 6, dan memotong pepohonannya. Yang mana pada awal tugas ini ketika kembali Rasulullah SAW mengatakan kamu belum menyelesaikan tugasnya sehingga harus kembali. Ternyata di situ didapati, ya, jin. 6, didapati seorang wanita dalam bentuk wanita yang tua, rambutnya terurai, ya, penuh dengan tanah. Kemudian akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid. Wa qatala al-jinniyah allati kanat fiha tukhadibun nasa wa tudilluhum. Maka dibunuhlah jin, ya, jin perempuan. 6, yang ada pada Lata tersebut, ya, ada pada Uzza tersebut. 6, yang biasa berbicara kepada manusia dan menyesatkan manusia. 6, kemudian menghancurkan atau memotong pepohonan tersebut semuanya, walhamdulillah. Dan beliau mengutus Ali bin Abi Thalib menuju Manat, ya, kemudian beliau pun menghancurkannya. 6, nah, kalau berhala-berhala ini mereka saja tidak bisa, nah, menyelamatkan diri-diri mereka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan yang lainnya, ya? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan para penyembahnya, ya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra?" Ya. Bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Aina dhahabat? Hal nafa'atkum? Kemana perginya mereka? Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat bagi kalian? Hal manat nafsaha min junudillahi wa juyusil muwahhidin? Apakah mereka bisa mempertahankan diri, 6, dari pasukan Allah Subhanahu wa taala dan tentaranya orang-orang muwahhidin? 6, ini ayat ini menjadi dalil bahwasanya ada di kalangan orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada pepohonan dan bebatuan, dan betapa miripnya kesyirikan orang-orang zaman sekarang. Ada di antara mereka yang mereka memberikan sesajen kepada batu, kepada pepohonan, kepada kuburan, ya, datang ke kuburan untuk mencari barokah, untuk mengharapkan keselamatan, dijauhkan dari bala dan lain-lain. Demikian pula hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang beliau mengatakan, yang artinya kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain dan kami dalam keadaan baru saja keluar dari kekufuran, yang mana 6, orang-orang musyrikun mereka memiliki pohon sidr yang mereka duduk-duduk di tempat tersebut beritikaf, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka yang mereka namai pohon tersebut, pohon sidr tersebut adalah Zatu Anwar. 6, maka kami melewati salah satu pohon tersebut dan kami mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwar sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwar. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, 6, Zatu Anwar, al-anwat jam'u nautin wa huwa ta'liq. Anwat jamak dari naut, artinya adalah at-ta'liq, yakni gantungan, cantolan. 6, aizatu ta'aliqi yu'alliquna biha aslihatahum litabaruki biha, yakni pohon ini memiliki cantolan-cantolan yang mereka, orang-orang musyrikun, menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mencari barokah. Mencari barokah, kalau digantung di pohon tersebut maka mereka meyakini senjatanya ada barokahnya, sehingga kalau dipakai berperang, 6, dia akan menjadi ampuh, ya, dan bisa memakan korban yang banyak dari musuh-musuhnya. 6, faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman ij'alana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Maka berkata sebagian dari kalangan sahabat yang mereka baru masuk Islam dan mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna, mereka mengatakan ij'alana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, ya. Buatkanlah untuk kami Zatu Anwar sebagaimana mereka, orang-orang musyrikin, memiliki Zatu Anwar. 6, wa hadhihi baliyatu taqlidi wa tashabbuh, dan ini adalah musibah taqlid dan tashabbuh. 6, membebek, mengikuti, meniru perbuatan orang-orang kufar, Ini adalah musibah. Naam. Wa hiya min adhamil balaya, dan ini termasuk sebesar-besar musibah. Fa inda dzalika ta'ajjama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar. Ya, maka ketika itu, ya, ketika Rasulullah mendengar pertanyaan yang sangat naam tidak sepatutnya ini, Rasulullah heran dan Rasulullah bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, Allah Maha besar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Wa kana idza ajabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Naam, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah heran terhadap sesuatu atau mengingkari sesuatu, Rasulullah bertakbir. Naam, atau Rasulullah mengatakan subhanallah, subhanallah, Rasulullah mengulang-ulanginya. Kemudian Rasulullah mengatakan innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan, yakni jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sebelum kalian. Naam. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza wa tiba'u sunanil awwalina wa tashabbuhu bil musyrikin. Naam. Maka sebab yang mengantarkan kalian mengikuti perbuatan-perbuatan mereka itu adalah tashabbuh, ya. Tashabbuh terhadap orang-orang musyrikin, ya. Innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan orang-orang musyrikun. Naam. Kalian telah melakukan perbuatan yang menyerupai naam perbuatan mereka, sehingga Rasulullah larang. Naam. Mereka meminta seperti apa yang ada pada perbuatan orang-orang musyrikin, sehingga Rasulullah larang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat bani Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Qala innakum qaumun tajhalun." Naam. Rasul mengatakan, "Kalian telah mengatakan demi yang zat yang jiwaku yang ada di tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Mereka meminta kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, buatkanlah sesembahan bagi kami sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Naam. Nabi Musa ketika beliau dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat melintasi Laut Merah. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan musuh mereka yakni Firaun dan para pasukannya dalam keadaan mereka melihat. Naam. Ya, kemudian mereka setelah melewati mereka berjalan, mereka melewati orang-orang yang mereka beriktikaf pada suatu berhala. Naam. Mereka Nabi Musa dan Bani Israel melewati orang-orang musyrikin yang sedang beriktikaf di sekitar berhala mereka. Maka mereka Bani Israel mengatakan perkataan ini, "Wahai Musa, naam, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan." Kemudian Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Naam, Nabi Musa mengingkari mereka, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak tahu. Kalian adalah orang-orang yang bodoh." Naam. Beliau mengatakan, "Inna haula'i mutabbarun. Mutabbarun ma hum fih." Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang batil, orang-orang yang sia-sia yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan mereka adalah orang-orang yang batil, yang sia-sia apa-apa yang mereka lakukan. Li'annahu syirk, karena semuanya itu adalah kesyirikan. Naam. Maka Nabi Musa mengingkari mereka sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga mengingkari para sahabatnya yang mengatakan demikian ini. Walakin ha'ula'i wa ha'ula' lam yushiriku, tetapi naam, mereka yakni Bani Israel yang bersama Nabi Musa, demikian pula para sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, mereka belumlah terjatuh kepada kesyirikan. Naam. Mereka belum terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga Nabi Musa menjelaskan kepada mereka ketika mereka mengatakan itu, naam, menjelaskan agar mereka jangan meminta seperti itu, ya, sehingga mereka tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ya, demikian pula para sahabat. Naam, ketika mereka meminta naam untuk dijadikan zatu anwat, naam, Rasulullah larang. Naam, Allah jaga mereka dengan larangan Rasulullah SAW, sehingga mereka naam belum terjatuh kepada kesyirikan, ya. Naam, mereka mengatakan karena kejahilan, sehingga Rasulullah SAW berikan peringatan kepada mereka dan mereka pun berhenti, nah, dari kejahilan mereka. Naam, ya, sehingga mereka tidak dihukumi sebagai musyrik. Naam, karena mereka mengatakan dengan kejahilan, mereka belum mengetahui. Tetapi setelah mereka mengetahui, mereka meninggalkan hal itu, sehingga mereka tidak dihukumi sebagai orang-orang musyrikun, ya, kecuali kalau seorang itu telah sampai kepadanya hujah, nah, telah sampai kepadanya hujah, kemudian dilarang tetapi dia masih nah, tetap melakukan kesyirikan tersebut, nah, maka telah hujah, telah tegak hujah atasnya, sehingga mereka pun dihukumi sebagai orang-orang yang musyrik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tersisa satu kaidah, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang terakhir. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.